Tinggalkan sejenak semua tentang cinta, hilangkan rumitnya semua cerita asmara. Saatnya berikan cinta tulus untuk Persija. Ku berikan cintaku untuk Persija. Ku tinggalkan cinta rumit antara kita. Ku tanamkan tulus di hati ini untuk Persija, Persija. Yang ku cinta, yang ku sayang, yang ku rindu Persija. Takkan hilang, takkan sirna, takkan pudar bagiku. Ku berikan rasa ini hanya untuk dirimu, untuk Persija, untuk Persija selamanya. Sejenak semua tentang cinta, hilangkan rumitnya semua cerita asmara. Saatnya berikan cinta tulus untuk Persija. Persija, ku tinggalkan cinta rumit antara kita. Ku tanamkan tulus di hati ini untuk Persija, Persija. Yang ku cinta, yang ku sayang, yang ku rindu Persija. Takkan hilang, takkan sirna, takkan pudar bagiku. Ku berikan rasa ini hanya untuk dirimu, untuk Persija, untuk Persija selamanya.